Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad. Pembahasan yang lalu kita masuk pada fiil-fiil yang semakna dengan seorang apa saja. Nah, dari akhwat kana ada 5. Kana, amsa, asbaha, adha, dan dhalla. Kemudian disebutkan juga ada mulhaq dengan suara, di antaranya apa? Yang datang dalam Al-Qur'an. Irtadda contohnya dalam ayat. Alqahu ala wajhihi fartadda basira. Fasara basira. Yang lainnya yang datang dalam nas. Raja'a contohnya. La tarji'u ba'di kufara. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ay la tasiru ba'di kufara. Taib. Yang lainnya. Istahala. Nah, berhubungan dengan hadis apa? Fastahalat fi yadihi gharban. Tabai sara fi yadihi gharban. Baik. Juga sebagian menyebutkan khanifilah qa'ada pada ayat fataq'uda madmuman makhdula ay tasira. Fatasira madmuman makhdula. Dan ini faedah bagus. Sehingga kita mengetahui makna beberapa dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Sekarang kita lanjutkan. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala yajuzu fi kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla an tusta'mala bi makna sara. Ka qawlihi ta'ala fabussatil jibalu bassa fa kanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha. Kanat ay fasarat. Kemudian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Taim ay fasirtum. Naam. Bi ni'matihi ikhwana. Dhalla wajhu muswadda. Bukan berarti apa? Sepanjang siam. Bukan kita maknakan sepanjang siam wajah mereka apa? Wajah mereka berwarna hitam. Tapi apa dalla ai sara. Sara wajhu muswadda. Nah, dan ini faedah bagus karena sebagian ketika na'am baca makna asbaha yaitu dukhul atau na'am penisbatan isim pada khabar di waktu apa? Waktu pagi, ya tidak. Maka seperti ayat ini fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian di waktu pagi na'am tapi dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi saudara. Ini berarti saudaranya di waktu pagi saja. Setelah sore hari sudah bermusuhan. Nah, ini na'am harus dipahami karena asbaha bermakna sara di sini. Dibaca i'rabnya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Zakaria. Min makna fi'li ay khaitum binikmatihi wal ba' lis sababiyah wajawaza Abu Hayyan ayat Allah qaw bi asbaha wajawaza ghayruhu ayat Allah qaw mahmudin ala anna muhammad min fa'ili asbahtum ay asbahtum ikhwanan mutalabbisin binikmatihi aw halun min ikhwanan li'annahu fil asli sifatullah ikhwanan khamar asbaha wajawazu anna binikmatihi huwal khabar wa ikhwanan halun minatai fi asbahtum. Baik, perhatikan. Nah, ada beberapa kemungkinan di sini. Untuk binikmatihi, fa asbahtum binikmatihi ikhwana. Binikmatihi dikatakan jar majrur muta'alliq bi ikhwana. Karena padanya ada makna fi'il. Nah, ay ta'akhaitum binikmatihi. Wal ba sababiyah. Yaitu bisababi ni'matillah. Wajawaza Abu Hayyan an yata'allaka bi asbaha. Wajawaza ghayruhu an yata'allaka bi mahdhufin ala annahu hal min fa'il asbahtum. Ay asbahtum ikhwanan mutalabbisina bi ni'mati. Aw hal min ikhwana. Li'annahu fil asri sifatullah. Tapi yang paling mudah yang pertama ikhwan fillah. Fa sababiyah kemudian binikmatihi jar majrur muta'alliq bi ikhwanan. Naam. Taim fa asbahtum ta'akhaitum binikmatihi. Lebih mudah. Maka jadilah kalian itu apa saling bersaudara dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada naam i'rab-i'rab yang lain. Kemudian berarti apa? Ikhwanan sebagai apa? Yang paling mudahnya sebagai khabar asbaha. Sudah. Naam. Wa syaitil ayah fa asbahtum bima'na sirtum. Taib. Kemudian ayat berikutnya dhalla wajhuhu muswadda. Ini singkat. Arin. Baca. Nah, ini mudah. Waqala syair amsat khala'an wa amsa ahluha ihtamalu. Nah, akhna 'alayha alladhi akhna 'ala lubudi. Bait linnabighah. Naam, al-Tibyani. Kemudian lughahnya makna beberapa kata yang sulit di situ. Naam, amsat khala'an. Ay sarat mukaffaratan khaliyatan minal ins. Tayyib mukaffaratan sarat mukaffaratan khaliyatan minal ins. Itu menjadi apa? Jadilah nam kosong. Tidak ada nam manusia sama sekali. Fal khala bil fathi wal mad. Al-makan alladhi la syai'a bihi. Sesuatu yang tidak ada sesuatu pun. Amsat khala'an wa amsa ahluha ihtamalu. Dan jadilah apa? Penghuninya ihtamalu ay hamalu jimalahum wartahilu. Yaitu mereka membawa unta-unta mereka kemudian rihlah. Akhna 'alaiha ahlakaha wa afsadaha. Naam. Ini makna akhna 'alaiha. Qala fi siha wa akhna 'alaihi ad-dahr ata 'alaihi wa ahlaka. Lubud atau lubadi ya, 'ala lubadi. Lubad ismu naam. Ismu nasrin umira tawilan. Wa qila huwa akhiru nusur Luqman ibn 'Ad. lahu sab'atu nusur. Hadza akhiruha mautan kama qil wallahu a'lam. Wa fil mathal na'am a'mar min lubadi liman umira tawilan. Yaitu apa nama seseorang ikhwan fil ahlubad, yaitu berarti jadilah tempat itu kosong, tidak berpenghuni, dan jadilah penghuninya semuanya pergi. Nam ahlakah, telah merusaknya 6 orang yang merusak apa? Merusak lubat, yaitu yang menghancurkan si lubat. Seorang penguasa di saat itu yang memiliki umur panjang. Taib. Al-makna yasifu syair daran mayyitah. Naam. Yasifu syairu daran mayyitatin. Naam, mayyit. Naam. Daran mayyah. Yasifu asy-syairu daran mayyah. Pada irtihali ahliha minha bi anha sarat kharaban khaliatan min ahliha. Taib. Qad abatha biha ad-dahru wa ata 'alayha kama ata 'ala lubadi. Naam, yaitu telah menghancurkan tempat itu sebagaimana naam hancur pada hancurnya si lubat ini. Taib i'rabnya dibaca. Wasmuha domir mustatir jawazan tarjuruhu hiyam ya'udu ala darumanya wa amsa al-waw harfu atfin amsa fi'lun maudhi nafis ahluha ismu amsa wa ahlu mudaf wa ha domir mutasil mudafun ilaih bimahin jarin bimudaf ikhtamalu Al-Jumlah Al-Fi'liyah Fi Mahalli Nasbin Khabar Amsa Akhna Fi'lun Maudin Aliha Jarum Wa Majrur Mata'alikun Bi Akhna Al-Ladhi Ismu Musul Fi Mahalli Raf'in Fa'il Akhna Fi'lun Maudin Wa Fa'iluhu Dhamir Mustatir Jawazan Takdiruhu Huwa Ala Lubad Jarum Wa Majrur Mata'alikun Bi Akhna. Taib. Syahid amsat khala'an. Kemudian amsa ahluha ihtamalu. Amsa bima'na sara li'annahu yadulu ala tahawul wal intiqal min halin ila ukhra. Wa isa fi thaniyah amsa ahluha. Ini untuk syahid yang berhubungan dengan makna sara. Yang amsa yang pertama. Adapun amsa ahluha, nah, ini bukan sebagai syahid. Kenapa? Likaunil khabar fiha madiyan. Dikarenakan khabarnya berupa nah, khabar yang madi. Wasara wa ma ba'daha la yakunu khabaruha madiyan kama marra. Nah, ini yang dimaksud pada pembahasan yang lalu, ya tidak? Yang diisyaratkan di awal. Fasyahid fil bait al-ati fi amsa al-ula la thaniyah kama huwa yatawaham. Taim. Karena amsa nam tufidu takrir ala wajhil intiqal min ghairi mulahadatil waqtil mafhumi minha wa la yakunu khabaruha madiyan. Khabarnya tidak bisa naam bermakna mandi. Kapan saja kok naam khabarnya bermakna mandi, maka tidak bermakna sor. Taim. Qala wa mas'alatu wuqu'il madi khabaran an af'alil babi fihi khilaf. Was-sahihu anna hadhihi al-af'ala tanqasimu ila thalathati aqsam. Ini faedah berhubungan dengan masalah jatuhnya na'am fi'il madi sebagai na'am khabar untuk kana wa akhwatiha. Ada khilaf dan yang sahih terbagi menjadi 3 bagian. Qismun yajuzu dhalika fihi bittifaq. Naam. Huwa laisa. Famin dzalika ma hakahu sibawai laisa khalqu laisa khalaqallahu laisa khalaqallahu mithlah laisa khalaqallahu mithlahu. Nah, tidak ada nam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang semisal dia. Nam laisa khalaqallahu mithlahu. Atau nam jadikan khabar saja ini laisa khalaqallahu mithluhu. Jadi laisa mithluhu, nam asalnya laisa mithluhu khalaqallah. Karena diinginkan dengan apa? Dengan fi'il madhi. Ini untuk laisa boleh. Wa qismun yamtani'u fi wa huwa sara wa ma bi makna. Yang tidak boleh setelahnya berupa madhi yang sara dan yang semakna. Kemudian ditambah wa dama wa zala wa akhawatiha. Nah, dama disendirikan karena harus dilalui oleh apa? Apa saya? Ma masdariyah dzarfiyah. Kemudian zala wa akhwatiha, siapa saja akhwatnya? Zakaria. Zala infaka. Bariha. Fatia. Taim yang harus didahului dengan apa? Dengan nafi atau harus didahului dengan nafi atau apa Arin? Syubhun nafi yang berupa nahi atau doa. Taib. Fala yuqal sara zaidun alima. Ya, sara zaidun alima tidak boleh. Naam. Taib. Wa kadzal bawaqi, demikian pula yang tersisa yang lainnya. Naam. Yaitu apa maksudnya? Sara dan teman-temannya, kemudian dama dan zara. Li'annaha tufhamud dawam 'alal fi'li wattisali bi zamanil ikhbar. Dikarenakan ikhwan fillah, nah fi'il-fi'il tersebut nah dipahami apa terus menerusnya di atas perbuatan tadi dan bersambungnya dengan zaman pengkhabaran, sehingga kalau itu dikhabarkan dengan zaman madhi ya tidak nyambung. Wal madhi nah yufhamul inqita'. Naam. Fatadafu'an. Wa hadha muttafaqun alayh. Naam. Fi'il madhi yufhamu al-inqita', yaitu al-inqita'a wa tadafu'an, dan ini muttafaqun alayh. Sedangkan fi'il madhi memiliki faedah apa? Memiliki faedah terputus. Naam. Dan cuma sekali saja, yaitu naam Z telah memukul, ya salah memukul saat itu. Tapi pada waktu yang telah lampau. Kemudian wa ma baqiya fihi khilaf, dan yang tersisa ada khilaf padanya. Fa minhum man mana'a wa minhum man ajaza. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Wa sahihu jawazuhu mutlaqan. Yang sahih diperbolehkan secara mutlak. Iqtarana bi qat aw lam yaqtarin. Wa 'alaihi al-basriyun. Nah, baik bersambung dengan qat atau yang lain, dan ini pendapat Basriyun. Likatratihi fi kalamihim nadman wa nathra, dikarenakan banyaknya hal tersebut didapati pada kalam mereka, baik secara nadham ataupun secara nathar. Nah, katratan tujibul qiyas, yaitu banyak yang ya dengan jumlah yang banyak yang apa yang mengharuskan untuk dibangun kias padanya. Qala ta'ala in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Naam. Tayyib. Faju'ila qudda fil mawdi'aini khabaran li kana. Dan dia adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Wa qala sya'ir thumma adhaw la'ib ad-dahr bihim wa kadzaka ad-dahr halan ba'da hal. Syahidnya mana? Mbak Zain. Naam, adhaw wawu sebagai apa? Isim adha, kemudian khabarnya la'ib ad-dahr. Waqad kanu fa amsa al-hayyu saru fa amsa muqfiran la hayya fihi. Naam. Syahidnya mana? Muhammad. Kanu dalam fi'il nakisnya. Syahidnya? Naam, amsal hayyu saru. Taib. Wa qala wa kana tawa kashhan ala mustaqinnatin fala huwa abdaha wa lam yatajamjami. Naam. Syahidnya? Wa kana tawa. Ya tawa. Na faja'ala tawa khabaran likana wa min dhalika albayt al-madhkur fil kitab wa amsa ahluha ihtamalu faja'ala ihtamalu khabaran li amsa wa qalat al-arab fi ma hakahu al-kisai asbahtu nadartu ila dhatit tananiri ya'ni naqata. Naam. Taib. Aku jadi melihat kepada apa? Kepada unta. Unta-untanya. Wa syaratul kufiyun fi dzalika iqtiranuhu biqad. Nah, wa syaratul kufiyun fi dzalika iqtiranuhu biqad zahiratan aw muqaddaratan. Sedangkan basriyun tidak mempersyaratkan. Wa hujjatuhum bi anna al-fi'l alladhi yaqa'u khabaran idza kana madhiyan lam yahtaj ma'ahu ila kana wa akhwatiha. Naam. Kalau sudah berupa fi'il madhi tidak butuh kana. Li'annaha innama dakhalat 'alal jumlati lidadulla 'ala zaman. Naam. Karena fi'il-fi'il tersebut hanyalah masuk pada jumlah untuk menunjukkan atas suatu zaman. Fa idza kana al-khabaru yu'ti az-zamana lam yahtaj ilaiha. Kalau khabarnya sudah memberikan makna zaman tidak butuh lagi kepada kana dan teman-temannya. Wa kana dzikruha fadlan. Nah, maka penyebutannya hanya sebagai apa? Tambahan tok. Baik. Ala tara annaka idza qulta Zaidun qama, kana al-mafhumu minhu na'am wa man kana Zaid taib. Kana al-mafhumu minhu wa min kana Zaidun qama wahidan. Ya. Taib. Ketika saya mengatakan Zaidun Qoma, yang dipahami dari Zaidun Qoma dengan yang dipahami dari kana Zaidun Qoma, sama tidak? Sama ya kan? Nah, sehingga nah, ketika itu fi'il madhi sebenarnya tidak butuh kana. Nah, fa'idha ja'a syai'un min dhanika fahuwa indahum ala idmani qad. Maka kalau datang seperti itu, nah, kana Zaidun Qoma, maka ada idmar qad. Li'annaha naam tuqarribul madhi minal hal. Fa idza qulta kana Zaidun qad qama, fa ka'annaka qulta kana Zaidun yaqum. Karena dengan adanya qad memberikan apa? Memberikan naam makna yang dekat madhi tapi dekat dengan zaman pengkhabaran. Ini maksudnya. Ini alasan dari siapa? Alasan kufiyun. Tapi yang rajih ikhwan fillah naam yang dipilih oleh basriyun. Yaitu bolehnya secara mutlak. Untuk apa? Untuk Naam kana dan teman-temannya selain yang disebutkan di depan yaitu selain Naisa, selain Sara dan teman-temannya, juga Dama dan Zala beserta teman-temannya. Baik, barakallahu fiikum wa taibiyah. Tersisa satu bait panjang kita baca besok.